الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله كتاب لنجدكم بجر كتابي صحيح البخاري طيب masih kita di bab al-isyaratu fit talaqi wal umur, yakni talak bisa berlaku walaupun dengan isyarat sebagaimana yang lainnya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qabisah qala haddatsana Sufyan an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا وأشار إلى المشرق. Kata Abdullah bin Umar, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, aku mendengar Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan الفتنة منها هنا, fitnah ini dari arah sini. وأشار إلى المشرق, kemudian beliau mengarah, yakni mengisyaratkan atau menunjuk ke arah timur. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Jarir bin Abdul Hamid an Abi Ishaq Asy-Syaibani an Abdullah bin Abi Aufa qala kunna fi safarin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Abdullah bin Abi Aufa, kunna fi safarin ma'a Rasulillah, dulunya kami pernah melakukan safar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma gharabatish syams qala li rajulin inzil fajdah lana atau fajdah li. Beliau dalam perjalanan itu melakukan puasa. Falamma gharabatish syams, maka ketika terbenam matahari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang, inzil fajdah li, turunlah wahai fulan, maka persiapkanlah makan untuk aku, yakni untuk berbuka. Qala ya Rasulullah law amsayta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau sedikit menunda agar supaya lebih malam lagi atau lebih sore, maka qala inzil fajdah, turunlah, maka buatkanlah minuman atau makanan untuk kita berbuka. Qala ya Rasulullah am syaitah, yani sebentar lagi ya Rasulullah, inna alaika nahara, ini masih agak siang ini. Suma qala inzil fajdah, kemudian Rasulullah mengatakan turun, bikin untuk kami. Fanazala fajdah lahu fis salis, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang itu pun turun dan membuatkan minuman untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma awma'a biyadihi ilal masyriq, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya ke arah timur. Faqal, kemudian dia mengatakan, idza ra'aita al-laila qad aqbala minha huna faqad aftara as-sha'im. Kata Rasulullah, kalau engkau melihat malam sudah muncul dari arah sini, yakni daerah timur, faqad aftara as-sha'im, maka sungguh orang puasa telah berbuka. Itu satu kemestian. Begitu muncul malam di sebelah timur, barakallahu fikum, garis hitam sama persis di waktu fajar. Kalau waktu fajar garis putih, paham barakallahu fikum, waktu fajar kan gelap. Baik, kaki langit di sebelah timur akan muncul apa? Cahaya putih fajar. Sama seperti itu pula ketika terbenam matahari, secara otomatis begitu matahari terbenam, walaupun tidak kita melihatnya, secara otomatis di kaki langit sebelah timur langsung menghitam. Baik, menghitam di situ, di sini masih terang sekali, barakallahu fikum, langit masih cerah, matahari sudah terbenam. Barakallahu fikum. Warna hitam itu malam itu akan berangsur naik menutupi langit. Barakallahu fikum. Jadi muncul pertama kali malam itu di kaki langit sebelah timur itu bersamaan dengan terbenamnya matahari. Jadi walaupun kita tidak melihat matahari terbenam, kita bisa melihat kaki langit di sebelah timur, yang dengannya insya Allah kita pastikan bahwa telah terbenam matahari. Barakallahu fikum. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytum al-laila qad aqbala minha huna," kalau kalian telah melihat malam sudah muncul dari arah sini, dari arah timur, "faqad aftara shaim," maka sungguh orang telah berbuka, orang puasa. Dua yang lain, "idza aqbala al-laila minha huna wa adbara an-naharu minha huna faqad aftara shaim." Kalau malam sudah datang dari arah timur, dari arah sini, kemudian siang berangkat dari arah sini, di arah barat, barakallahu fikum, faqad aftara shaim, maka sungguh orang yang berpuasa telah berbuka. Syahidnya sini isyarat itu berlaku. Qala rahimahullahu taala, hadatsana Abdullah bin Maslamah qala hadatsani Yazid bin Zuraiy' an Sulaiman al-Taimi an Abi Utsman an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "la yamna'anna ahadan minkum nida'u Bilal aw qala adhanuhu min sahurihi fa innama yunadi aw qala yu'adhdhin liyurji'a qa'imakum atau liyarji'a qa'imukum wa laysa yaqul ka'annahu yani as-subha aw al-fajr wa adhhara Sayyid Yazid yadayhi thumma madda ihdahuma min al-ukhra." Kata Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "la yamna'anna ahadan minkum nida'u Bilal." Jangan ada seorang pun di antara kalian dihalangi oleh nida' panggilannya Bilal atau adannya Bilal dari menunaikan sahurnya. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di subuh hari itu ada dua muadzin. Muadzin pertama itu menunjukkan tentang barakallahu fikum dekatnya waktu subuh. Ini dikumandangkan oleh Bilal. Barakallahu fikum. Kemudian pada saat muncul fajar subuh, taib azan subuh dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Paham barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "jangan kalian terhalangi oleh azannya Bilal untuk makan sahur." Baik. Fa inna ma yunadi aw qala yu'adhin li yurja qa'imakum. Karena sungguhnya dia memanggil atau mengumandangkan azan untuk mengembalikan orang yang sejak dari tadi melakukan salat qiyamul lail untuk istirahat. Barakallahu fikum. Paham barakallahu fikum. Wa yuqidana imakum, dan untuk membangunkan orang tidur kalian. Orang tidur yang terbangun dengan azannya Bilal ini untuk melakukan salat witir. Paham barakallahu fikum. Untuk makan sahur bagi orang yang hendak melakukan puasa. Ya sekitar setengah jam. Setengah jam barakallahu fikum antara azan pertama dengan azan kedua, sehingga orang leluasa untuk melakukan barakallahu fikum melakukan sahur atau melakukan sholat witir untuk mengembalikan orang yang sejak dari tadi melakukan sholat malam untuk istirahat, agar supaya dia masih bisa tertidur sejenak, setelah itu dia bangun untuk sholat subuh. Karena biasanya kalau tidak demikian, kantuk sangat luar biasa pada saat melakukan sholat subuh. Barakallahu fikum. Jadi sholat dulu, kemudian sulit istirahat, kemudian bangun untuk melakukan sholat subuh. Barakallahu fikum. liyurji'a qa'imakum wa laysa ayyakula ka'annahu bima'na as-subh wal abil fajr. Ini pembahasan tentang masalah ucapan rawi. Tapi barakallahu fikum, di riwayat yang lain liyukidha na'imakum wa liyurji'a qa'imakum, untuk azannya Bilal untuk membangunkan orang yang tertidur dan untuk mengembalikan orang yang sejak dari tadi melakukan salat malam agar supaya istirahat. Orang yang tertidur tadi dibangunkan untuk melakukan salat witir dan barakallahu fikum makan sahur. قال رحمه الله تعالى وأظهر يديه يزيد يديه ثم مد إحداهما على الأخرى كأنه يعني الصبح أو الفجر وأظهر يزيد يديه. Maksudnya di sini, beliau menceritakan tentang fajar subuh, fajar shadiq itu. Itu apa namanya? Cahaya putih itu merata, membentang di kaki langit. Bukan fajar kadib. Fajar kadib itu naik ke atas. Sama seperti ekor serigala. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala wa qala al-Layth haddatsani Ja'far ibn Yazid Ja'far ibn Rabi'ah an Abdurrahman ibn Hurmuz qala sami'tu Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathalul bakhili wal munfiqi kamathali rajulaini alayhima jubbatani min hadidin min ladun sadiyaihima ila taraqihima fa amal munfiq fala yunfiqu shay'an illa maddat ala jildihi hatta tujanna bananuhu wa ta'afau atharahu wa amal bakhilu fala yuridu yunfiqu illa lazimat kullu halqatin mawdi'aha fa huwa yuwassi'uha fala tattasi' wa yashuru bi isbi'ahu ila halqihi. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Rasulullah, masalul bakhili wal munfiq, perumpamaan orang yang kikir dengan orang yang dermawan, munfiq, yang senantiasa berimpak. Baik, karena ini perbedaan yang sangat jauh. Satunya sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, satunya lagi sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Baik, masyaallah. Cuma orang terkadang berlaku bakhil karena dia menganggap dengan bakhil dia bisa lebih banyak hartanya, padahal tidaklah demikian. Justru dengan kedermawanan harta itu semakin melimpah. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala, dengan semakin berbagi. Baik. Tenang itu jiwa. Barakallahu fikum. Ada rasa nikmat tersendiri ketika orang selesai berinfak bersedekah. Baik. Kata beliau, masalul bakhili wal munfiq, perumpamaan orang yang kikir dengan orang yang senantiasa berimpak, kamasali rajulaini alaihima jubbatani min hadid. Sama seperti dua orang yang memakai jubah atau jubah dari besi, min ladun sadiyaihima ila taraqihima. Dari sini min sadiyaihima, dari putingnya ini, barakallahu fikum, puting susunya, sampai sini, barakallahu fikum. Famal munfiqu fala yunfiqu syai'a, adapun orang yang berimpak, fala yunfiqu syai'a illa maddat ala jildihi. Adapun orang yang berimpak, senantiasa memberi, bersedekah, memberi hadiah, setiap dia berimpak semakin terluaskan pakaiannya ini, longgar dia. Jadi madat ala jildihi, yakni membentang atas kulitnya atau atas badannya, hatta tujanna bananu, sampai tertutup jari jemarinya ini. Wa ta'fau tib wa ta'fu asarahu, dan bahkan menjulur ke bawah sampai menutupi bekas langkah-langkah kakinya. Barakallahu alaikum. Wa amal bakhil, yani semakin meluas. Barakallahu alaikum. Wa amal bakhilu fala yuridu yunfiqu illa lazimat kullu halqatin mawdi'aha. Adapun orang yang berinfak adapun orang yang kikir, fala yuridu ayyunfiqa illa lazimat kullu halqatin mawdi'aha. Orang yang bakhil, setiap dia pengen untuk berinfak, baju besi itu semakin merapat dan tetap di tempatnya. Lazimat kullu halqatin mawdi'aha fa huwa yuwassi'uha fala tattasi'. Dia pun mencoba untuk melonggarkannya tapi tidak bisa longgar. Wa yushiru bi isbi'ahu ila halqihi, sambil Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada halq, yakni tenggorokannya. Semakin dia berusaha untuk berinfak, semakin tercekek dia. Ini tersiksa dia dengan apa? Pemberiannya. Begitu dia memberi, dia bukan merasa senang, tapi dia merasa tersiksa. Barakallahu fiikum. Dia menyesal, dia merasa rugi. Dia merasa tidak ada faedahnya. Beda dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang memang diberikan sifat ini, senantiasa mau memberi, justru apa? Dia senang dengan pemberiannya, bahagia dia. Ada kenikmatan tersendiri dalam jiwanya setiap selesai dia memberi. Nikmat dia. Barakallahu fiik. Dan ini dirasakan oleh orang-orang yang memang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa sering memberi. Baik. Subhanallah. Dan banyak cerita-cerita kisah-kisah orang dermawan yang luar biasa. Bukan terpuruk dia dengan kemiskinan ketika dia senantiasa memberi, tapi justru semakin banyak dan berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba tanya orang-orang yang dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang suka memberi, suka membantu. Wallahu al-musta'an. Baik. Ya, walaupun tentu jangan dikira kalau orang biasa-biasa saja tidak suka berimpak. Tidak kaya raya berarti tidak suka berimpak. Bukan begitu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah paling dermawan, tapi beliau mati dalam kondisi ngutang. Baik, barakallahu fiik. Kekayaan bukan hanya sekedar kekayaan harta, tapi kekayaan jiwa. Barakallahu fiik. Dia merasa bahwa dia telah tercukupi, maka dialah orang yang paling kaya. Baik. Dan dikatakan para ulama, sifat kana'ah itu adalah pemberian yang terbaik. Merasa cukup dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia akan merasa bahagia dengan itu. Alhasil, barakallahu fikum, hendaknya kita banyak memberi dan membiasakan diri suka memberi. Allah akan menggantikan untuk kita. Baik. Karena setiap orang memberi, barakallahu fikum, setiap hari juga ada malaikat yang senantiasa mendoakannya. Setiap orang berlaku kikir, setiap hari pula ada malaikat yang mendoakan kebinasaan untuknya. Baik. Kata Rasulullah SAW, min yawmin illa wa malakani yanzilan. Tidak ada satu hari pun kecuali ada dua malaikat yang turun ke bumi. Sambil berdoa, Allahumma ti mumtikan mumtikan khalaf. Lafi mumpikan khalaqa. Ya Allah, berikanlah untuk orang-orang yang banyak memberi, suka memberi, apa? Ganti. Berikan ganti untuk mereka, ya Allah. Baik. Allahumma afi mumsikan talafa. Yang satunya lagi berdoa, ya Allah, berikanlah untuk orang-orang yang kikir, apa? Kebinasaan untuknya. Kebinasaan pada hartanya dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Coba kita, barakallahu fiikum, berusaha untuk memberi dan memberi ya sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Memasukkan rasa gembira untuk saudara-saudara kita. Barakallahu fiikum. Dengan cara memberi hadiah-hadiah. Syahiduna, di sekian banyak 14 hadis ini dikatakan, dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. 14 hadis ini dari awal bab, kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, qala Ibn Battal, dhahab al-jumhur ila anna al-isharata idha kanat mafhumah tunazzalu manzilatan nutq. Bahwa isyarat itu ketika dipahami dan dimengerti, maka dia sama seperti ucapan. Paham barulah itu? Isyarat kalau bisa dimengerti, maka posisinya sama seperti ucapan. Ketika ada orang mengisyaratkan untuk istrinya bahwa dia telah mentalak istrinya, maka istrinya sudah tertalak. Barakallahu fiikum. Ini pendapat jumhur ulama. Kata Al-Hafidz rahimahullah ta'ala, wa la'alla al-Bukhari radda 'alaihim bi hadhihi al-ahadits. Karena ada sebagian ulama mengatakan tidak. Tapi isyarat tidak bisa menduduki atau menggantikan posisi ucapan. Maka di sini Al-Bukhari seakan-akan membawakan hadis-hadis yang banyak ini untuk membantah mereka-mereka. Baik, barakallahu fiikum. Yang Rasulullah SAW di sana memberikan isyarat-isyarat yang sama seperti kalau beliau mengucapkan. Kata beliau, wa idza jazatil isyaratu fi ahkamil mukhtalifati fid diyanati fa hiya liman la yumkinuhu an-nutqu ajwaz. Kalau boleh dengan isyarat dalam masalah hukum yang berbeda-beda ini, dalam agama kita ini, padahal bisa bicara, Rasulullah SAW bisa bicara. Tapi di keadaan-keadaan tertentu beliau hanya memberikan isyarat-isyarat. Ini menunjukkan bahwa bolehnya dan berlakunya hukum isyarat ini. Barakallahu fiik. Apalagi kalau memang dia adalah apa? Orang yang bisu. Barakallahu fiik. Orang yang bisu mentalak istrinya, bagaimana dia mentalak istrinya dengan ucapan? Sesuatu yang tidak mungkin. Barakallahu fiik. Maka dia akan berikan isyarat-isyarat tertentu yang menunjukkan bahwa dia telah mentalak istrinya, atau dia rujuk, atau dia. Barakallahu fiik. Tapi kita cukupkan sampai sini karena pembahasan. Tapi berikutnya ada pembahasan baru, babul li'an. Barakallahu alaikum. Ilahuna subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.